Untuk menguji jilat matri turbo, kami menimpakan hujan deras ke wajah Leo Messi. Untuk membuktikan teknologi lubrikasi kami yang telah disempurnakan, lebih baik daripada yang sekali pakai ini. Untuk hasil cukur rapi dan nyaman tanpa iritasi apapun kondisinya, Gillette.